Dan spesial juga yang masih ada di belakang, boleh goyang bareng Irlanda. Spesial juga yang sebelah kiri. Dan siapa yang situ? Sudah ya?